بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pertama-tama segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pada baginda nabi kita wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai depan hari kiamat. Para hadirin, bapak-bapak, jamaah salat maghrib dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati, wa nazalna minas samai ma'an, dan kami turunkan dari langit itu air mubarak yang penuh barokah. Dikatakan mubarak, mubarak itu artinya sumber kebaikan dan banyak kebaikan padanya. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika telah turun hujan kita selalu berdoa, Allahumma sayban nafian. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Hujan, Allah turunkan rahmat bagi kita. Karena dengan hujan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan. Tetapi terkadang ada orang yang berpikir hanya dari satu sisi. Kenapa saya susah pulang? Kenapa saya harus kebasahan? Kenapa sepatu saya harus basah? Dengan basahnya pakaian dia, basahnya sepatu dia, basahnya diri dia, dia seolah-olah tidak menyukai nikmat ini. Padahal nikmat ini kebaikannya lebih umum. Ya tidak? Maka seperti itulah terkadang musibah dalam diri kita. Kita hanya melihat dari sisi kita bahwa ini jelek bagi saya, padahal itu baik untuk semuanya. Gak bakalan ada orang mengatakan hujan itu jelek, Pak. Walaupun baju kita basah, dompet kita basah, KTP kita basah. Kenapa? Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang yang kita yang sempit, kita akan menganggap itu jelek. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang besar, dan ilmu Allah, hikmah Allah, kebijaksanaan Allah tidak memandang dari sisi kita saja. Allah memberikan kita yang terbaik. Kalau ini menjadi prinsip dalam konsep menilai kehidupan, lapang dada kita setiap apa yang Allah berikan untuk kita, pasti baik. Tapi kalau kita berprinsip dengan suatu prinsip atau melihat dari sudut pandang diri kita saja, sehingga apapun yang Allah berikan mungkin kita akan kurang. Karena kita berkacamata dengan egoisme diri kita. Kenapa enggak diberikan sesuai keinginan saya? Kenapa tidak seperti yang saya inginkan? Padahal yang namanya kebaikan belum tentu harus seperti yang kita inginkan. Fa'asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian suka sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Atau bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, enggak suka pada sesuatu. Fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian enggak tahu. Ya subhanallah. Adakah yang lebih tahu tentang hikmah, tentang takdir, tentang kebijaksanaan, tentang keadilan dibanding Allah Subhanahu wa taala? Gak ada. Kalau ini menjadi sudut pandang seorang mukmin, maka dia akan taslim, menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah yang mengatur saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang membagi saya, maka saya yakin apapun yang Allah berikan kepada saya selama saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan terbaik untuk saya. Ya subhanallah. Para hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita terus berbicara tentang hujan, maka banyak sekali adab dan banyak sekali hikmah yang Allah turunkan. Tapi itu tadi salah satu sisi yang kita bicarakan, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk yang terbaik. Walaupun terkadang bagi orang tertentu belum tentu itu baik. Tapi ingat, kebaikan bukan dinilai dari sudut pandang kita saja. Kebaikan dinilai dari keinginan Allah, takdir Allah, hikmah Allah, dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa. Sekarang kita masuk pembahasan tentang, dia masih seolah-olah mengulang sedikit lagi. Ya, kalau kemarin dia membahas tentang hukuman dosa secara qadariyah, yaitu secara syariat, dipotong tangan, dirajam, itu hukuman dosa. Ada juga hukuman dosa secara badan. Badannya sakit di dunia, atau di kuburannya dia disiksa, atau di akhiratnya dia disiksa, itu secara badan. Sekarang dia akan berbicara hukuman dosa secara ba'du uqubatil ma'asi, sebagian hukuman-hukuman dosa yang lainnya. Jadi kita masih berbicara tentang dampak dari dosa. Seolah-olah dia membagi dampak dari dosa, kamu dipenjara, kamu dipermalukan, kamu dirajam, kamu dipotong tangan, itu namanya dampak dosa secara qadariyah, syariat. Ada dampak dosa secara badan, badan menjadi sakit, lemah, mendapatkan penyakit yang penyakitnya yang tadi belum pernah ada, sebab dosa. Sekarang akan berbicara, terkadang ini dampak dosa, tapi banyak orang gak tahu kalau ini dampak dosa. Bahkan, ini lebih bahaya daripada dampak dosa sebelumnya. Ini dia yang akan kita bahas. Fahtadara ba'du al-uqubati allati rattaba Allah subhanahu wa ta'ala ala dhunub wa jawwaza wusulu ba'du ilaik. Hadirkan di dalam dirimu sebagian hukuman-hukuman yang Allah telah berikan bagi pelaku dosa, sehingga engkau tidak akan pernah melakukan dosa ketika engkau mengingat hukuman-hukuman ini. Jadikan hukuman-hukuman tersebut sebagai pendorong untuk dirimu meninggalkan dosa. Dan aku akan menyebutkan kepadamu beberapa permasalahan yang cukuplah bagi orang berakal untuk meninggalkan dosa dan membenarkan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, membenarkan bahwa dosa itu merusak. Yang pertama, al-khatamu ala qalbi. Dosa itu akan khatam. Jadi kalau kita lihat di Quran, Pak, ya subhanallah, banyak sekali ternyata derajat-derajat hati yang penuh dengan dosa. Ada golayan. Golayan itu kebimbangan sedikit. Ini ketidaknyamanan di hati. Ini juga terjadi walaupun pada Nabi. Kata Nabi SAW, inni la ajidu golayan fi qalbi. Aku mendapatkan sesuatu di hatiku, la astaghfirullah fil yawm akthar min mi'atil marrah. Aku hilangkan itu dengan istighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Istighfar. Itu kalau ghalay ini seperti ini, Nabi pun dapat. Adapun yang dikatakan raib, ada yang dikatakan ron. Ron itu tutupan kotor. Ada juga dikatakan khatam. Ada dikatakan marad. Ada juga dikatakan ghalab, dikunci. Ada juga dikatakan inkisar, dibalik. Itu semua termasuk daripada hukuman-hukuman dosa yang bertingkat-tingkat sesuai dengan dosanya. Ini yang kita bahas. Sekarang dikatakan wa khatamallahu ala qulubihim, Allah khatam hati mereka. Ketika hati mereka sakit, Allah khatam hati mereka. Apa itu khatam? Khatam itu ditutup. Khatam Quran artinya apa, Pak? Terakhir, selesai udah. Khatam juga bisa diartikan dicap. Kalau sudah dicap, sudah itu hati dia, menjadi tabiat bagi dia. Ketika sudah menjadi tabiat dan bentuk dari hatinya seperti itu, menjadi perangai bagi dia, dia gak bakalan sadar kalau dia sudah terjerumus dalam kegelapan, karena sudah menjadi perangai hidupnya. Wa khatamallahu ala qulubihim. Maka di sini akan dibahas. Ya, faminha, di antaranya khatamu qulub wa asma' wa ghasyawatu al absar wa iqfalu ala qulub wa ja'ala akinna 'alayha wa rain 'alayha wa taba' wa taqribul afidah wa absar wa haylulah bainal mar'i wa qalbihi wa iqfalu qalb an dhikri rabb wa insal insan nafsahu wa taraka iradatillahi tadhhiru qalb wa ja'ala sadr dayyiqan harajan ka'annama yas'ada fis sama' wa sarful qalbi anil haqq wa ziyadatuha mardan ala mardin wa irkasuha inkisaha bihaitsu tabqa manqusah kama dzakara Imam Ahmad an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kata dia, di antara hukuman-hukuman dosa yang Allah berikan, Allah khatam hati, tutup hatinya, tutup pendengarannya, dan Allah butakan matanya, bahkan Allah kunci hatinya, Allah jadikan akinnah. Dalam Quran dikatakan, wa fi qulubihim akinnah, ada pembatas. Warain, Allah jadikan di hatinya penuh kekotoran. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kotor hati mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau kotor terus, berkarat, berkerak, akhirnya watoba, dijadikan tabiat. Ini toba dicetak hatinya, maksudnya dijadikan tabiatnya. Apa sih maksud toba? Artinya dijadikan tabiatnya kejelekan dan dia enggak sadar kalau itu jelek. Ya subhanallah, Pak. Kalau kejelekan sudah menjadi tabiat dan sudah menjadi bagian hidup dan perangai dari kehidupan, kira-kira bisakah dia merubah perangai hidupnya yang menjadi tabiat dia? Sulit. Tapi enggak mungkin akan menjadi tobat, tabiat, kecuali setelah lamanya berjalan. Kalau dilihat fisiknya, enggak sakit. Dilihat hukuman syariat, enggak pernah ketangkap polisi. Hidupnya nyaman-nyaman saja. Kata Allah tobat hatinya. Allah tutup hatinya. Dikatakan di sini, wa taqlibul afidah, bahkan hatinya dibalik. Tadinya hati itu untuk menerima Quran, ya. Kita sering mengatakan, apa sih fungsi hati? Bukan dari sisi kedokteran, fungsi hati di kedokteran jelas dokter lebih tahu. Tapi hati itu pada hakikatnya fungsinya adalah untuk menyimpan iman. Telinga, mata, ini cuman alat untuk mendengar, melihat, tapi iman akan tersimpan bukan tersimpan di telinga. Ketika kita baca Quran, terdengar Quran, Quran terdengar, simpannya di mana? Di hati, itu yang dikatakan akal. Orang mengatakan akal, tapi Islam mengatakan afidah, hati. Maka itu Allah katakan dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal afidah, hati. Hati tempat akal berpikir, menyimpan dan memori. Semua akan ditanya, kata Allah. Kenapa Allah sebutkan telinga dulu? Kenapa Allah sebutkan mata dulu? Karena ini alat untuk masuk ke dalam memori hati. Kalau hatinya mendengar, telinganya mendengar Quran, matanya membaca Quran, tapi hatinya kebalik, enggak bisa nampung Quran. Dibawa sebagus apapun orang bacakan Quran, enggak bakalan bisa menyerap ke hatinya. Anda gak suka ustaz ini. Kenapa? Bahasanya gak jelas. Bawa ustaz yang terbaik. Yang bisa mendengar telinga dia. Yang bisa melihat mata dia. Tetap hatinya gak bisa menyerap ilmu. Bukan ternyata yang salah bukan yang didengar. Yang salah bukan yang dilihat. Ternyata yang salah hati yang sudah tidak bisa menyerap ilmu. Hatinya terbalik. Kalau seandainya diumpamakan bejana. Ini bejana yang terbuka. Ketika masuk dari telinga dan mata akan menampung bejana tadi. Kalau bejana tadi rusak, mungkin akan bocor tapi ada sedikit yang menyerap. Tapi bagaimana lagi kalau bejana tadi dibalik? Berfungsikah hati ketika itu? Sudah tidak berfungsi. Ini yang dikatakan Allah akan jadikan hatinya kebalik. Jadi mau dijelasin bagaimanapun, sulit bagi dia mengimaninya. Ya subhanallah. Kalau ini yang terjadi, wahailula baina mar'i wa qalbi, bahkan Allah jadikan pembatas antara dirinya dengan hati dia. Maksud pembatas bagaimana? Dia enggak tahu bagaimana keadaan hatinya sendiri. Loh, maksudnya bagaimana, Ustaz? Pak, orang yang hatinya hidup, ya, yang hatinya penuh dengan keimanan, itu dia akan merasakan bahwa hati dia sedang naik imannya atau sedang turun imannya. Sedang jauh dari Allah atau sedang dekat dari Allah. Orang yang hatinya hidup bisa merasakan. Apa fungsinya ketika dia merasakan ini? Ketika dia merasakan bahwa dia sedang dekat dengan Allah, akan mendapatkan kekhusyuan, kenikmatan. Ketika dia merasakan dia sedang jauh dari Allah, dia akan berusaha bahwa saya sedang sakit, saya harus berobat dan saya harus memperbaiki hati saya. Sehingga perasaan kekurangan iman tadi terus menjadi dia khawatir sehingga imannya mati. Sekarang ada orang yang hatinya dihailulah, dibatasi. Dia enggak tahu kondisi hatinya. Jadi ketika dibilang nikmat iman dia enggak pernah tahu. Ketika dibilang hati sakit enggak pernah tahu. Ketika dibilang iman futur juga enggak pernah tahu. Kenapa? Karena hatinya dan dia sudah terbatasi. Dia enggak tahu keadaan dirinya. Yang dia tahu bahwa dia sedang baik. Padahal seketika diajak sholat hatinya berat. Ketika diajak ketaatan hatinya mengingkari. Ketika ada kemaksiatan dia enggak bisa menahan dirinya untuk meninggalkan maksiat. Tapi dia enggak sadar bahwa dia sedang terjangkit syahwat. Ya subhanallah. Para ulama, orang-orang soleh, para sahabat, ketika turun sedikit saja kadar keimanan mereka, mereka langsung sadar, Pak. Tahu saya. Bagaimana kisah Hamzah? Ketika dia duduk di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah ceritakan neraka, ceritakan surga, betul-betul seolah-olah terbayang di hati dia, termasukkan dan terserapkan dia iman dengan itu. Ketika dia pulang dengan anaknya, pulang dengan istrinya, dia merasa imannya turun. Karena dia bergaul dengan anak dan istrinya, seolah-olah lupa lagi akhirat. Apa yang dilakukan Hamzah? Pergi langsung keluar rumah, ketemu Abu Bakar. Ketika temu Abu Bakar, kata Abu Bakar, Hamzah bilang, nafak Hamzah ya Abu Bakar. Hamzah munafik ya Abu Bakar. Kenapa kalimat munafik bisa dia tuduhkan kepada dirinya, Pak? Karena dia dapat mendeteksi frekuensi keimanannya. Begitu turun sedikit saja, dia langsung tahu bahwa dia sedang turun iman. Orang yang hatinya ditutup, dihijab, dipisah antara dirinya dan hatinya, dia enggak tahu keadaan imannya. Dia enggak tahu kalau dia sedang hancur imannya. Dia enggak tahu kalau dia sedang jauh dari Allah. Dia enggak tahu bahwa dia sendiri sedang terjangkit penyakit malas ibadah. Dia rasa tidak. Dia rasa biasa saja. Pak, mana lebih parah? Kena penyakit jantung tapi penyakit jantung itu mendekatkan diri kita kepada Allah, atau kena penyakit malas ibadah yang enggak sadar bahwa dia enggak pernah ibadah? Yang mana yang lebih parah, Pak? Penyakit jantung, Ustaz. Penyakit jantung, kita penyakit jantung tapi ketika meninggal zikir la ilaha illallah, insyaallah baik. Tapi kalau penyakitnya penyakit iman, hati, enggak tahu hatinya sedang hancur. Dia biasa enggak makan. Karena tidur pagi, bangun siang, biasa enggak makan, makan sehari biasa. Tapi ketika dirubah niatnya, ayo puasa, langsung enggak bisa. Langsung berat. Langsung enggak mampu. Kenapa? Kenapa ketika bukan ibadah, engkau enggak makan, kau mampu? Tapi ketika engkau rubah niatnya menjadi puasa, kenapa jadi enggak bisa? Penyakit apa yang ada pada diri? Futur, lemah iman. Sadarkah? Sebagian tidak sadar. Kapan orang yang sadar? Orang yang hatinya hidup. Ini kita kembali kepada sahabat tadi. Sehingga Abu Bakar ketika Hamzah mengatakan, Hamzah munafik. Abu Bakar mengatakan, enggak boleh. Kenapa engkau munafik? Diceritakan Hamzah. Kalau aku bersama Rasulullah seolah surga dan neraka depan mata. Kalau sudah pulang ke rumah seolah-olah lupa. Kata Abu Bakar, aku pun begitu. Mari pergi ke Rasulullah. Mereka betul-betul dapat mendeteksi naik turunnya iman mereka. Kalau sudah tahu deteksi ini, berarti tanda hati hidup. Karena tidak mungkin manusia iman terus naik. Pasti iman terus naik dan turun. Maka itu Rasulullah mengatakan, ketika Hamzah datang bersama Abu Bakar ke hadapan Rasulullah, Rasulullah katakan, sa'atan sa'ah. Sesaat dan sesaat. Ada saatnya imanmu naik, ada saat iman turun. Tapi turun imannya mereka, turun imannya mereka tetap sholat lima waktu. Turun imannya mereka tetap jihad. Turun imannya mereka tetap sedekah. Turun imannya mereka cuma terasa di dada, tapi tidak berefek pada amal. Adapun kita, turun imannya kita, ya subhanallah. Kadang enggak sadar ternyata udah sebulan ini ana sholat subuh selalu agak kesiangan sekitar jam 7. Masya Allah. Jam 7 bukan agak kesiangan ya akhi. Itu udah siang banget. Masya Allah. Udah sebulan lewat baru sadar. Ana kok sekarang hancur sholat subuh ana. Ternyata kalau kita yang turun iman dampaknya langsung ke amal. Sahabat kalau turun iman cuma di hati. Amalnya? Sedekahnya, jihadnya, ibadahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Maka kita katakan naik turunnya iman ada, tapi sebesar apa naik turunnya itu yang berbeda-beda. Ketika Handalah mengatakan merasakan turun imannya, Abu Bakar merasa turun imannya, lalu Rasulullah katakan saatan-saatan, kita yakini bahwa dia pun turun iman, tapi pastilah turun iman mereka berbeda dengan orang selain mereka. Yang kita inginkan adalah ketika Allah berikan hatinya tertutup, hatinya ditutup, dibalik, bahkan Allah akinah, Allah jadikan hatinya itu terhijabi. Apa arti itu semua? Arti itu semua dia gak sadar bagaimana kondisi hatinya. Dia gak sadar bahwa itu penyakit. Yang akhirnya dia tidak sadar bahwa ibadah itu nikmat. Dia gak sadar bahwa bisa sedekah membantu orang itu adalah kebahagiaan. Dia gak sadar bahwa ternyata nasihat itu adalah menyiram dan membutuhkan hati kita. Gak sadar. Bahkan terkadang ketika dia dinasehati duduk dengan majelis, gak betah. Gak betah, gak nyambung, gak paham. Padahal yang ngomong berbahasa dengan bahasa dia. Dengan logat bahasa dia. Tapi tetap aja gak paham. Kenapa gak paham? Bukan akalnya yang hilang, tapi konsentrasi hatinya yang telah ditutup. Dibawa dalil Quran, hadis, perkataan para ulama, tetap enggak paham. Ya subhanallah. Ini yang dikatakan apa? Allah jadikan ikfalu qalb, ikfal, ghafal, hatinya dikunci, an dzikri rabb, dari mengingat Allah. Ini pernah kita bahas, beda tutup dengan kunci. Apa bedanya, Pak? Tutup hanya tertutup, kunci udah tertutup lalu dikunci. Allah kunci hatinya. Dan itu lebih parah. Tertutup hanya tertutup, terkunci, ditutup lalu dikunci. Enggak ada yang bisa buka kecuali Allah. Enggak ada yang bisa memberikan dia taufik kecuali Allah. Kalau Allah berikan taufik baru terbuka itu. Wa insanu insan nafsah. Bahkan Allah jadikan dia lupa dirinya. Fala takunu kalladzina nasallah. Ini hukuman ini. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Mereka lupakan diri mereka sendiri. Ula'ikahumul fasikun. Mereka adalah orang-orang fasik. Ketika mereka lupa sama Allah. Ketika mereka tidak ingat Allah. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ketika mereka lupa bahwa keberhasilan mereka dari Allah. Ketika mereka lupa bahwa harta mereka dari Allah. Ketika mereka lupa bahwa nikmat mereka dari Allah. Ketika mereka lupa bahwa mereka memiliki kewajiban kepada Allah. Bahkan mereka menyandarkan semua nikmat tadi adalah milik saya. Karena saya dan saya yang berhak. Dia lupa kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia. Antumul fuqara, kalian semua fuqara. Apa fuqara, Pak? Miskin, fakir. Fuqara, fakir itu butuh. Sangat butuh itu fakir. Antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya adalah fakir, sangat butuh kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada kecerdasan kita. Kecerdasan kita tidak akan bisa pernah cerdas kalau bukan Allah yang mencerdaskan. Jangan kita bersandar kepada kegigihan kita. Kita tidak akan bisa gigih dan punya tenaga kalau bukan Allah yang menguatkan kita. Jangan kita pernah merasa kita ini hebat kalau bukan Allah yang menghebatkan kita. Maka kita butuh Allah. Ketika kita tidak sadar bahwa kita butuh Allah, ketika itulah kita lupa kepada Allah. Sehingga dia tidak pernah sujud kepada Allah. Karena dia merasa tidak butuh kepada Allah. Sehingga tidak pernah mengangkat tangan kepada Allah. Padahal dia sangat fakir kepada Allah. Adakah orang yang lebih sombong daripada orang yang tidak pernah mau minta kepada Allah padahal dia sangat butuh Allah? Sombong tidak? Seolah-olah enggak butuh Allah, enggak mau sujud kepada Allah, enggak mau minta kepada Allah, padahal dia tidak punya apa-apa kalau tidak ada Allah. Padahal dia sangat butuh Allah dalam nafasnya, dalam keluarganya, dalam hidupnya, dalam usahanya, dia butuh Allah. Tapi karena kesombongan dan dia lupa kepada Allah, dia enggak pernah minta sama Allah. Apa yang Allah jadikan pada seperti ini? Fa ansahum anfusahum. Mereka telah melupakan diri mereka sendiri. Artinya apa? Ketika mereka tahu Allah tempat kembali, yang harusnya tempat kembali, tempat meminta, ketika itu mereka lupakan Allah, maka mereka lupa apa yang paling bermanfaat untuk diri mereka. Apakah yang paling bisa memberikan manfaat pada diri kita, Pak? Yang paling bisa memberikan manfaat pada diri kita adalah Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, berarti dia lupa kepada sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirinya. Ya subhanallah. Bahkan kita butuh kepada Allah lebih butuh daripada oksigen. Setiap kedip mata kita, setiap usaha kita, hati kita harus bergantung kepada Allah. Sedetik saja, semenit saja kita lupa kepada Allah, dan ketika itu setan masuk lalu dicabut nyawa kita, selesai. Dalam keadaan lupa kepada Allah. Ini dikatakan salah satu hukumannya apa? Insaul insani ala nafs. Dia akan lupa dirinya. Lupa diri. Lupa dirinya seolah-olah sedang di atas awan. Lupa dirinya bahwa dia akan mati seolah-olah hidup selamanya. Lupa dirinya bahwa nikmat itu naik dan turun. Lupa dirinya bahwa dia pernah susah, sekarang dia senang. Lupa dirinya bahwa dia akan hidup di akhirat. Lupa. Seolah-olah sudah ini hidup yang paling abadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia terus di atas kelalaian dan kemaksiatannya. Wa tarku iradatullah tadhhiru qalb. Bahkan dia meninggalkan keinginan agar Allah mensucikan hatinya. Dia enggak peduli hatinya suci atau kotor. Wa ja'ala sadra dayyqan harajan fa ka'annama yas'ada fis sama. Bahkan Allah jadikan orang yang melakukan dosa dan maksiat tadi, hati sadruh, dadanya dayyiq, sempit, haraj, berat, ka'annama yas'ada fis sama, bagaikan orang yang naik ke langit. Wasarful qalb anil haq, bahkan hatinya digelincirkan dari kebenaran. Waziyadatu maradun ala maradhiha, bahkan hatinya terus bertambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Allah kan katakan di Quran, Pak, di surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Penyakit apa yang diinginkan dalam ayat ini? Bukan penyakit hati yang diinginkan dokter, tapi penyakit hati yang diinginkan adalah penyakit kemunafikan. Maka para ulama mengatakan surat Al-Baqarah itu bercerita tentang orang munafik. Orang yang menampakkan dirinya iman, dirinya baik, padahal hatinya kufur kepada Allah. Maka Allah katakan fi qulubihim marad, di hati mereka sakit. Itu kalau sakit. Maka kata para ulama, kalau hati sakit masih mending. Karena puncak dari sakit adalah mati. Yang paling parah adalah hati yang mati. Yang paling parah adalah hati yang mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa irkasuha wa inkasuha bihaitsu tabqa manqusa kama dzakara Imam. Bahkan hatinya terbalik, hatinya tertutup sebagaimana Imam Ahmad berkata, dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an berkata. Ini Hudzaifah bin Yaman berkata. Ini bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan seorang sahabat. Perkataan sahabat juga perkataan yang mulia, yaitu perkataan ulama. Kata Hudzaifah bin Yaman, al-qulubu arba'atun, hati itu ada empat. Faqalbun ajrada fi sirat yazharu fi dhalika qalbul mu'min. Hati yang murni, yang di dalamnya ada cahaya, dan ini terus berkembang, inilah hati orang yang beriman. Wa qalbun aglaf, hati yang dikatakan golaf. Golaf itu, Pak, golaf itu bisa diartakan sampul. Maka tadi ke sini, wa qalbun aqlaf, hati yang tertutupi, disampul, jadi seolah-olah ada penghalangnya di hatinya, tidak langsung masuk ke hatinya. Fadzalika qalbun kafir, maka itulah hati orang kafir. Kenapa orang kafir dikatakan kafir? Karena tertutupi. Apa yang tertutupi? Iman dan hidayah tertutupi di hatinya, maka dikatakan ghalaf. Apa al-aglaf? Aglaf itu tertutupi, tercover. Ini dikatakan, siapa yang mengatakan? Hudzaifah bin Yaman. Wa qalbun aglaf bidzalika qalbun kafir. Yang ketiga, qalbun mangkus, hati yang terbalik. Bagaimana itu? Fadzalika qalbul munafik, itulah hati orang munafik. Kenapa terbalik? Karena dia pun seolah-olah berbalik, menampakkan iman padahal kebalikannya, menampakkan baik padahal kebalikannya, menampakkan Islam padahal ingin menghancurkan Islam, maka hatinya pun dibalik oleh Allah. Wa qalbun tamuddu madatan, dan hati yang mempunyai dua fungsi, dua madah, itu dua kemungkinan, madatul iman wa madatul nifaq, memiliki unsur keimanan, memiliki unsur kemunafikan. Wa huwa lama ghalaba alaihi minhuma, dan nanti mana yang paling mendominasi di antara keduanya. Imannya ada, tapi kemunafikan, maksiat juga ada, berkumpul dalam satu hati. Maka mana yang mendominasi, dia akan menang dan akan menguasai hati. Jika yang menguasai adalah iman, maka kemaksiatan, kemunafikan akan sedikit. Maka iman menguasai hati, hatinya dipenuh dengan keimanan, itulah kerajaannya. Ketika hatinya penuh dengan keimanan, lisannya akan keluar keimanan, tangannya akan berbuat keimanan, kakinya akan melangkah keimanan, kemaluannya dia jaga karena keimanan. Tapi ketika yang menang adalah maksiat dan dosa dan imannya semakin kecil, maka maksiat dan dosa menguasai hatinya. Ketika hatinya sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan maksiat, ketika hatinya sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa, maka mulutnya akan terpancar kalimat-kalimat dosa. Tangannya akan berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Kakinya akan melangkah untuk menunaikan keinginan hati yang ingin melakukan dosa. Itu yang Rasulullah mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya qalb. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baik seluruhnya. Jika dia jahat, maka jahat seluruhnya. Itulah hati. Jika hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka tangannya akan melakukan sedekah. Lisannya akan melakukan zikir. Kakinya akan mengantar dia ke masjid, karena hatinya penuh dengan keimanan. Tapi kalau hatinya penuh dengan maksiat, dengan syahwat, dan dengan nafsu, maka hati akan mendorong tangan melampiaskan nafsunya. Hati akan memerintahkan kaki melangkah dia ke tempat melampiaskan nafsunya. Bahkan ketika hati sudah mengatakan kerjakan, kaki tidak bisa menolak, kaki pasti akan melangkah. Maka itu dikatakan idza saluhat saluhat jasadul kullu. Kalau hatinya baik, artinya hatinya baik apa? Hatinya itu bertakwa. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Ketika Rasulullah mendefinisikan takwa, kata baginda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Karena kalau di sininya baik, hatinya baik, pasti perbuatannya baik. Jadi sangat salah kalau ada orang bilang, saya mau memperbaiki hati dulu, baru nanti saya perbaiki penampilan saya. Tidak. Itu salah, karena penampilan kita menampilkan hati kita. Kalau hati kita mau baik, sudah katakan baik. Lakukan kebaikan. Dan paksakan untuk melakukan kebaikan. Karena terkadang syaitan membisikkan kejelekan ke telinga kita. Jika telinga terus mendengarnya, maka hati akan menyerap. Jika hati menyerapnya, akan mengaminkannya, akan membenarkannya, maka dia akan menjadi keinginan. Jika keinginan itu telah diaplikasikan dengan perbuatan, dari mana perbuatan komandonya? Dari hati dan akal. Maka itulah yang paling pertama kali diserang oleh iblis dalam hati, dalam tubuh manusia itu hati. Dia ingin menguasai ini. Kalau ini sudah dikuasai, hati bisa merintahkan tangan. Kalau hati sudah dikuasai dengan syahwat, hati bisa memerintahkan kemaluan. Tapi kalau hati tidak mau, kemaluan tidak akan pernah mau. Kalau hati tidak akan pernah suka, tangan tidak akan pernah mau. Maka itu salah satu yang pernah kita bahas, jaga pos-pos agar setan enggak pernah masuk ke dalam hati kita. Apa itu posnya? Pos telinga, pos mata, pos lisan. Jaga ini semua karena inilah tempat menyusupnya setan ke dalam hati. Kapan engkau tahu? Kapan engkau tahu bahwa dia itu enak? Kapan engkau tahu bahwa dia itu indah? Kapan engkau tahu bahwa dia itu menggodamu? Ketika matamu melihat. Maka jaga matamu agar dia tidak mengabarkan kepada hatimu. Jaga telingamu agar dia tidak mendengarkan sesuatu yang menggoda hatimu. Ketika engkau menjaga matamu, menjaga telingamu, berarti disitulah engkau telah menjaga hatimu. Ya subhanallah. Ini yang diinginkan oleh para ulama. Yang keempat adalah hati yang memiliki dua unsur, unsur keimanan dan unsur kemunafikan. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma, maka mana yang lebih menang dan mendominasi, itulah akan menguasai hati. Wa minha, dan di antaranya, ya. Ini kitab ini terjemahannya ada PDF-nya. Ada PDF-nya, mungkin bagi teman-teman yang mau cari PDF-nya juga bisa. Kitab dakwah ini ada terjemahannya. Wa minha, di antara ukubah, di antara hukuman bagi pelaku dosa, tasbitu an ta'ah. Allah malaskan dia untuk melakukan ketaatan. Wa iq'adu anha, Allah biarkan dia duduk dan tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Walakin karihallahu imbi'atsahum. Ketika Allah turunkan ayat ini, fasabbatahum walakin akarihallahu imbi'atsahum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik itu malas untuk perang. Fasabbatahum, Allah jadikan mereka malas. Allah jadikan mereka memang sengaja tidak semangat untuk perang. Kenapa? Karihallahu imbi'atsahum. Allah enggak mau kalau mereka ikut perang. Ketika Allah tidak mau mereka ikut perang, Allah biarkan di hati mereka malas dan tidak gairah untuk perang. Kata para ulama, maka bisa jadi jika ada sebuah kebaikan dan hati kita tidak tergerak, bisa jadi itu sebabkan dosa. Allah masukkan di hati kita tidak peduli dengan kebaikan. Sebagaimana orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, fasabbatahum, Allah jadikan hati lemah. Kata para ulama, kenapa Allah tidak mau mengajak mereka perang? Karihallahu imbi'atsahum, Allah tidak mau mereka ikut perang. Kenapa? Karena seandainya mereka diikut perang, mereka hanya cuman gembosin, nakut-nakutin yang paling belakang, bahkan bikin subhat, bikin yang lain, pasukan-pasukan yang lain cemas. Jadi Allah enggak suka mereka perang, lebih baik mereka enggak usah ikut perang, biar yang perang sedikit tapi solid. Ini yang Allah inginkan. Sehingga Allah tumbuhkan di hati mereka malas perang. Kalau begitu, timbulnya malas perang, malas ibadah berarti. Kenapa? Faktor kemunafikan mereka. Lah kalau begitu, betapa banyak orang sekarang yang malas sholat Jumat. Berat sholat Jumat. Susah sholat Jumat. Seolah-olah gak ada tenaga untuk sholat Jumat. Sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 menit saja gak mampu. Tapi ketika diajak teman-temannya, ayo kita ngumpul nge-gym, mampu berdiri 15 menit pakai barbel. 15 menit pakai barbel. Tapi ketika ngadep Allah, 2 rakaat subuh gak mampu. Di mana letak beratnya, Pak? Fi qulub, dalam hati. Ini yang dikatakan fasab batlahum. Allah lemahkan. Lemahkan keinginan dia berbuat baik, ya subhanallah. Ini yang diinginkan. Nanti Ibnu Qayyim akan terus menyebutkan lagi. Hatinya dikhosaf, hatinya ditenggelamkan, hatinya dimasakh, hatinya dirubah, hatinya dibalik, hatinya ditutupi. Ini semua akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ternyata ini sebab dosa, dan ternyata ini sebab dampak dosa yang terbesar juga. Bahkan nanti akan membawakan ayat-ayatnya bahwa ini lebih bahaya daripada hanya sekedar sakit fisik yang Allah berikan dikarenakan dosa. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya. Kurang lebih mohon maaf, kita akan lanjutkan nanti pada Isya sedikit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa minha, berkata Ibnu Qayyim, di antaranya, yaitu di antara hukuman-hukuman pelaku maksiat. Ja'ala qalb asam la yasma' wa abkam la yantiq bih wa a'ma la yarahu fatasiru nisbat baina qalbi wa bainal haqq alladhi la yanfa'u ghayruhu ka nisba bainal adhanil asam wal aswat wal ainil a'ma wa alwan wa lisanul akhras wal kalam wa bihadha ya'lam anna al a'ma wa samam wal bakam wal qalbi bidzatil haqiqi haqiqah lil jawarih bil 'ard wa tab'iyah fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Di antaranya, berkata Ibnu Qayyim, dan di antara hukuman bagi pelaku maksiat, Allah jadikan hatinya tuli, tidak bisa mendengar. Allah jadikan hatinya bisu, tidak bisa mengucapkan. Allah jadikan hatinya buta, tidak bisa melihat. Maka antara dia dan hatinya, antara hatinya dan kebenaran dengan al-haq, maka al-haq itu tidak akan bisa bermanfaat bagi dia. Maksudnya, ya, Allah jadikan dia buta hatinya, Allah jadikan tuli telinga hatinya, Allah jadikan juga abkam, abkam itu gagu atau dikatakan tidak bisa bicara. Allah jadikan antara hatinya dan kebenaran itu seperti kanisbah bainal adzan asam bil aswat. Maka antara kebenaran dengan hatinya itu seperti kuping yang tuli dengan suara. Manfaat enggak suara kalau dengan kuping yang tuli, Pak? Enggak manfaat. Begitu juga hatinya Allah jadikan tuli. Enggak bisa dengar. Wa abkam la yantiqu bih. Bagaikan wa ainul a'ma wal alwan. Allah jadikan hatinya itu bagaikan mata yang buta ketika didatangkan warna. Warna apapun yang didatangkan tidak akan bisa pernah melihat, karena sudah buta. Walisanu akhras bil kalam. Allah jadikan antara hati dengan kebenaran bagaikan lisan yang bisu dengan berbicara. Enggak bakalan pernah bisa. Wa hada ya'lam yu'lam anna al-a'ma, dengan ini diketahui bahwa kebutaan, ketulian atau bisu itu ada pada di hati, itulah buta yang hakikat. Adapun buta yang di fisik itu adalah yang nampak dan mengikuti hati. Apa dalilnya? Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 46. Fa inna la ta'mal absar. Sesungguhnya bukanlah yang buta itu absar, pandanganmu, matamu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Allah katakan di sini la ta'mal absar. Bukan mata yang buta. Tapi adakah mata yang buta? Ada. Kenapa Allah katakan di sini bukan mata yang buta? Seolah-olah Allah mengatakan enggak ada mata yang buta. Padahal dalam ayat yang lain Allah mengatakan laisal a'mal haraj. Bukan, tidak ada bagi orang buta itu keberatan, kesulitan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan ada buta mata. Wa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia datang dan berpaling ketika datang kepada dia orang buta. Orang buta mata ada. Tapi kenapa ketika surat Al-Hajj Allah mengatakan fa inna la ta'mal absar, enggak ada, bukan yang buta itu buta mata. Seolah-olah Allah tiadakan buta mata. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Hajj sedang disandingkan dengan buta hati. Ketika disandingkan buta mata dengan buta hati, seolah-olah buta mata ini enggak buta. Akan tetapi yang buta itu hati yang tidak bisa melihat. Kapan hatinya buta? Ketika Allah yang membutakannya. Kenapa Allah butakan dia? Sehingga enggak bisa menilai kebenaran. Sudah datang dalilnya Quran jelas. Quran ditafsirkan dengan penafsiran sahabat. Datang hadis yang jelas, riwayat Bukhari. Ditafsirkan dengan penafsiran para ulama. Tetap hatinya enggak terima. Kenapa seperti itu? Apalagi yang harus dibawakan kalau sudah dalil Quran, dalil hadis, pemahaman para sahabat dikemukakan. Tetap juga enggak menampakkan dan enggak melihat kebenaran, bagaimana lagi untuk menampakkan kebenaran? Itu yang dikatakan hidayah. Maka dikatakan di sini, kalau kita pahami dalam ayat ini, Pak, La ta'mal absar, bukan orang yang buta itu matanya buta. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi orang yang buta itu yang hatinya tidak bisa melihat. Kalau seperti itu, dalam konteks ayat ini Allah sedang mengatakan bahwa buta yang paling bahaya adalah butanya hati. Orang buta mata orang bisa lihat, Pak. Datang ke tempat kita dalam keadaan buta mata orang bisa lihat, dan semua orang pasti takut dengan buta mata. Tapi ternyata dengan buta matanya hatinya lebih terjaga, enggak pernah lihat maksiat. Bahkan ketika dengan buta matanya, dalam sebuah hadis, barang siapa yang kuambil habibatai, dua kecintaannya, awatuhuma jannah, aku ganti dengan surga. Dua mata jika Allah butakan, maka Allah ganti surga. Tapi ketika mata hati yang dibutakan, apa gantinya, Pak? Neraka. Bukan kalau gitu yang lebih parah mana? Tapi sadarkah sebagian orang bahwa hatinya sedang buta sehingga Quran diobok-obok? Ketika datang dalil Quran, Quran mengatakan jelas jelas dengan lafaz Quran. Quran perkataan yang paling hikmah, tidak, Pak? Adakah perkataan yang lebih bijak dan lebih hikmah daripada Quran? Allah mengatakan waman ahsanu minallahi qilan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Allah katakan di Quran, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Datang orang sekarang mengatakan, kamu mengatakan kafir, kamu enggak bijak, kamu enggak baik, kamu enggak santun. Ya Rabbi, Allah yang turunkan di Quran. Dan kafir itu bukan penghinaan. Sebagaimana penghinaan dikatakan domba-domba yang tersesat, itu penghinaan. Siapa bilang kafir itu, sudah kita katakan tadi, kafir itu aglaf, tertutup. Apanya tertutup tadi kita jelaskan? Hatinya yang tertutup. Mereka menutup dirinya, bukan Allah yang pada hakikat menutup mereka. Mereka dulu menutup diri mereka, sehingga tertutup, dan tutup tadi menjadi karat, sehingga tidak bisa terbuka, akhirnya terkunci. Siapa yang mengunci dirinya? Mereka. Dan Allah yang akan menjadikan itu semua. Ini kata Ibnu Qayyim. Dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, sekali lagi ayat Hajj, Al-Hajj ayat 46, Allah mengatakan orang yang buta itu bukan buta matanya. Mungkin ketika kita dikasih sakit mata, Pak, buta mata kita, ketika itu kita akan sedih dan patah hati. Tapi betapa banyak orang ketika buta hatinya, dia gak sadar. Maka penyakit yang seperti ini yang dikatakan Ibnu Qayyim, ini yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa ini penyakit yang lebih bahaya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata itu dikarenakan seringnya menolak kebenaran. Seringnya melupakan ayat-ayat Allah. Seringnya melanggar hukum-hukum Allah. Sehingga ketika itu al-haq jadi batil, yang batil jadi hak, dia buta, tidak bisa melihat lagi. Allah katakan, kata Ibnu Qayyim di sini, ini semakna dengan ayat Allah, laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada bagi orang buta itu keberatan atau keberatan. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, dia bermuka wasam ketika datang orang yang buta, yaitu buta matanya. Yang buta matanya di sini siapa? Abdullah bin Umul Maktum, buta matanya, tapi Allah sebutkan dia di Quran sebagai orang anja'ahul a'ma la'allahu, disebutkan setelahnya dia jangan-jangan orang yang mau yatadzakkar wa yakhsha, disebutkan malah dia orang yang mensucikan dirinya, buta matanya tapi jiwanya suci, kata Allah. Fa innamal muradul a'ma tam fi haqiqa amal qulub, maka dengan ini, dengan surat Al-Hajj ini, yang diinginkan dengan kebutaan yang sempurna, dan buta pada hakikatnya adalah buta hatinya. Hatta innal a'mal basar binisba ilaika kala a'ma, sehingga orang yang buta matanya jika digandengkan dengan buta hatinya, seolah-olah orang yang buta matanya enggak seperti orang buta. Fa innal la ta'mal absar, sesungguhnya bukan yang buta itu mata, tapi yang buta itu hati. Sama seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa sadida bisur'ah fa inna laisa sadida bisur'ah walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bukan orang yang kuat itu orang yang pintar gulat, akan tetapi orang yang kuat itu orang yang dapat menahan nafsunya. Ini konteks kata dia. Sekarang orang yang pintar gulat kuat atau tidak? Kuat. Tapi jika digandengkan dengan orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah, kekuatan orang yang bisa gulat itu bukan orang kuat. Orang yang kuat orang yang bisa menguasai dirinya. Maka kata Rasulullah, laisa sadid bisur'ah, bukan orang yang kuat itu orang yang gampang soro'ah, gampang gulat, dikit-dikit gulat, bukan. Walakinna sadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Berat tidak? Berat. Maka itulah orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Qayyim ingin membawakan dalil-dalil Quran dan hadis, membandingkan tentang hakikat dan bukan hakikat. Orang yang pintar gulat itu kuat, tapi ketika dinisbahkan kepada orang yang pintar menguasai dirinya ketika marah, maka orang yang pintar gulat belum kuat apa-apa. Orang yang buta matanya itu buta, tapi ketika disandingkan dengan orang yang buta hatinya, maka dia la ta'ma, seolah-olah orang yang belum buta. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Walakin sama seperti laisa miskin bitawafil ladzi taruddu luqmata wa luqmatain. Bukan orang miskin itu orang yang memutar-mutar pergi ke orang lain minta sesuap atau dua suap nasi. Akan tetapi orang miskin itu orang yang tidak pernah minta pada manusia dan tidak pernah menampakkan bahwa dia itu sedang miskin. Sekarang orang minta sesuap demi sesuap, miskin tidak? Miskin. Tapi kata Rasul, laisa miskin. Itu bukan orang miskin. Kenapa? Karena disandarkan kepada orang yang butuh, yang miskin, tapi enggak pernah menampakkan kebutuhannya. Wal maksud. Maksudnya adalah, anna min uqubatil ma'asi ja'ala qalb a'ma wa asam wa abkam. Yang diinginkan adalah, di antara hukuman pelaku maksiat, Allah jadikan hatinya buta, tuli, dan hatinya bisu, gak bisa mengucapkan kebenaran. Disuruh mengucapkan kebenaran walaupun dia tahu tidak akan pernah terucap kebenaran di lisan dia. Dibawakan kebenaran tetap telinganya, hatinya tuli, gak bisa mendengar kebenaran. Sehingga yang dia nampak hanya kebencian kepada kebenaran, kebencian kepada Islam, kebencian kepada Quran, kebencian kepada hadis. Orang lain yang melakukan sunnah, orang lain yang melakukan ketaatan, dia yang marah. Yang pasang jenggot orang, tapi dia yang gak suka dengan orang yang jenggotan. Padahal jenggot bukan dipasang di wajah dia. Orang lain pakai jilbab besar, tapi dia yang gerah. Dia yang komentar. Kenapa? Karena sudah sulit menerima kebenaran. Ya Rab. Apa dampaknya? Sekali lagi kita katakan, dampak ini semua kemana? Kepada kebutaan hidayah, sehingga menyeret kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat bahaya. Dan itu penyakit yang berbahaya. Allah musta'an. Sudah apa? Kita ada sedikit pertanyaan sini. Mohon pencerahan. Lebih utama mana? Jika kita ditimpa sakit, lalu berikhtiar minum air putih, meruqyah, atau pergi ke rumah sakit, atau menerima dengan ikhlas sebagaimana penghapus dosa. Ini ya, kita dapat sakit, mana yang lebih utama? Minta ruqyah, berobat, atau biarkan sakit? Rasulullah SAW mengatakan, ya tadawu, berobatlah kalian. Lafaz hadis yang memerintahkan berobat banyak. Maka sebagian ulama berpendapat, berobat lebih afdol. Tapi ada ulama berpendapat, ketika ada seorang wanita yang suka epilepsi ya. Ketika dia datang, ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau sabar walakil jannah. Untuk kalau engkau sabar bagimu surga. Ya sudah kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar tapi doakan aku ketika epilepsi tidak terbuka auratku. Maka didoakan Rasulullah SAW. Bukan didoakan sembuhnya, tapi didoakan supaya tidak terbuka auratnya. Sebagian berdalil dengan hadis kedua, kalau begitu tetap sakit itu lebih afdol. Maka jawabannya adalah yang paling afdol kita mencari takdir Allah dan terima dengan takdir Allah. Bagaimana maksudnya? Kalau Allah kita kasih sakit, maka sembuh pun takdir Allah. Carilah sembuh. Jika sembuh belum dapat, berarti itulah takdir Allah. Terimalah takdir. Cari takdir Allah dan terima takdir Allah. Sembuh, berobat, perintah Rasulullah. Ketika tidak sembuh, apakah kita patah hati, marah? Tidak. Terimalah takdir Allah. Maka yang terbaik adalah menerima takdir Allah dengan memilih takdir yang terbaik untuk diri kita. Sampai Allah yang mentakdirkan terbaik. Artinya, berobat. Jika tidak sembuh, tetap sabar kepada Allah, maka itu yang terbaik. Lalu kalau dia tidak berobat, enggak, saya sabar tidak berobat. Gara-gara tidak berobat akhirnya sholat berjamaahnya kurang. Gara-gara tidak berobat umpamanya puasa sunnahnya berkurang. Kita katakan lebih baik berobat agar ibadah lebih sempurna. Bahkan sebagian ulama berpendapat berobat itu wajib. Iya. Sebatas mana ketika kita sedang sakit cukup istighfar ya, atau berobat ke dokter. Karena keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Betul. Keyakinan yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang bikin kenyang siapa? Jangan bilang yang bikin kenyang nasi goreng, salah. Sama seperti orang bilang yang bikin sembuh itu Allah, yang bikin sembuh itu obat, salah. Yang bikin sembuh bukan obat, yang bikin sembuh siapa? Allah. Yang bikin kenyang siapa? Allah, bukan makanan. Tapi supaya kenyang harus makan, supaya sembuh harus berobat. Kalau makannya ternyata belum kenyang, sabar. Sama bagaimana orang sakit berobat belum sembuh, sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap apa? Tetap tempuh sebab. Tapi saat sakitnya enggak menghalangi ana beribadah, enggak menghalangi ana bermuamalah, meriang sedikit sudah, banyak istighfar boleh. Karena terkadang panas itu adalah membakar dosa sebagaimana api membakar besi. Tapi jangan kita cari sakit. Ustaz katanya sakit membakar dosa, ana cari sakit, Ustaz. Enggak. Bahkan ada seorang sahabat kisahnya, dia berdoa kepada Allah agar dia dikontankan atau diberikan dosanya di dunia agar di akhirat enggak ditagih. Tahun pertama ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Tahun kedua ketemu Rasulullah SAW badannya kurus pucat sampai Rasulullah tanya, kenapa engkau? Dia minta supaya minta agar dosanya dikasih di dunia. Kata Rasulullah, kau tidak akan mampu. Tapi mintalah kepada Allah ampunan. Udah, minta surga dan minta ampun. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku penuh dengan dosa. Ampuni dosaku, beri aku surga. Itu lebih baik bagi kita daripada ya Allah, hukumlah dosaku, berikan aku surga. Enggak mampu kita dihukum dosa kita. Ya Allah, engkau pengasih, engkau penyayang, ampuni dosaku, berikan aku surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengabul dosa atau mengampuni dosa, mengampuni dosa dan mengabulkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika hati sudah tidak merasa kenikmatan dalam ibadah namun dipaksakan? Harus. Ketika hati malas ibadah, paksa. Ketika hati tidak merasa lezat ibadah, paksa. Ketika hati merasa berat ibadah, paksa. Karena ketika itulah bagaikan kita membuka pintu besi. Jika dia sudah terbuka sekali, dia akan terus terbuka. Tapi begitu pertama kali kita tidak mau buka, maka dia tidak akan pernah terbuka. Ketika dia sudah terbuka, pintu besi itu terbuka, dia akan terbuka terus untuk kita. Allah musta'an. Untuk beramal rasanya seperti hampa tidak lagi merasakan kenikmatannya. Mohon nasihatnya, ya. Doa kepada Allah. Doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menjadikan kita, memberikan kita kenikmatan ibadah dan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kekuatan dalam iman dan amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang benar di atas Al-Qur'an dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.